Ya, Ibnu Taimiyah juga menjelaskan di Majmu' al-Fatawa, takhlifi ini bukan dari ahli sunnati wal jamaah penamaan takhlifiyah ini. Ya, karena asalnya adalah tidak ada yang Allah tidaklah membebani. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, baik. Ya, Syekh An-Najjar menulis kitab ya, bagus ya, Syarah Al-Waraqat. Di sini beliau memberikan ya, ungkapan-ungkapan yang bagus terkait tentang istilah ilmu usul yang selaras dengan aqaid ahli sunnati wal jamaah. Baik. Amma alal kalamil muallif. Nah, gantian dengan baca. Saya dari tadi jam 11 baca. Ah, Edward Sembiring, tafadhol. Nah, ya adapun menurut perkataan muallif di sini Syekh Al-Amriti au ala ta'rifil muallif ya atau definisi dari beliau fa innahu maqamu bahini ma lam yakun fi fi'lihi wala tarkihi sawabun wala iqabun, yang tidak ada sawab, tidak ada iqab ketika melakukan atau meninggalkan. Ini bisa dipahami ini ya. Terus tidak ada pahala dan juga tidak ada iqab. In fa'altahu fala sawabalak. Kalau kamu melakukan yang mubah, enggak ada pahalanya. Tadi semisal rafas ila nisaikum lailatas siyam. Ya. Enggak ada keutamaannya. Memang ada keutamaannya, misalkan ya sedekah itu pada zatnya sendiri, bersetubuh dengan istri bersedekah. Tetapi enggak ada keutamaan. Enggak ada keutamaan kalau di malam hari akan bla bla begini begitu, apalagi di malam Jumat begini begitu. Enggak ada. Ya, wala iqaba alaik, dan enggak ada hukuman. Kalau fa in fa'alta fala sawaba alaik. Fala sawaba lak, wala iqaba alaik, dan juga tidak ada iqab kalau antum tinggalkan. Ya, malam-malam di luar bulan Ramadan antum enggak begituan. Nah. Enggak dosa juga. Ya. Wa in taraktahu fala sawabalak wala iqabala alaik. Nah, kalau antum tinggalkan enggak ada pahala, enggak ada iqab. Di annahu mubahun halal. Karena mubah itu adalah perbuatan yang mubah dan juga halal. Ya. Ada beberapa nas yang menunjukkan bahwa suatu perkara itu adalah mubah. Ya, yang pertama kalau disebutkan dalam nas tersebut nafyul ism, tidak adanya dosa. Ya, atau la junah wala haraj, maka kalau ada yang seperti ini berarti perkara tersebut mubah. La junaha alaikum la haraj, ya, maka ini perkara tersebut adalah mubah. Nah, ya. Semisal orang buta, orang pincang, orang yang sakit enggak berjihad. Padahal Allah Ta'ala berfirman infiru khifafa wa siqala. Ya, tetapi Allah Ta'ala menyebutkan laisa 'alal a'ma, ya, laisa 'alal a'ma haraj. Ya, enggak apa-apa bagi orang yang buta. Ya, walal a'raj harajun. Dan juga tidak apa-apa bagi orang yang pincang, wala 'alal marid harajun. Dan tidak ada keberatan. Enggak apa-apa bagi orang yang sakit untuk tidak berangkat jihad. Nah, ini berarti ini pertama dengan nafyul ism, ya, dengan menafikan ada dosa, adanya haraj, adanya junah. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, an-nas 'alal hil, ya. An-nasu 'alal hil, yaitu ditunjukkan adanya nas atas kehalalan perbuatan tersebut. Kayak tadi uhilla lakum ya lailatas siyam ar-rafas ila nisaikum, ya. Ini jamaahnya Ustadz Abu Aiman udah pada nikah ya? Udah? Oh ya, gak apa-apa ya. Taib. Nah, yang ketiga. Yang ketiga, ada munas ala tahrim. Yaitu tidak adanya nas tidak adanya dalil yang menunjukkan atas keharaman. Nah, ya kata Ibnu Taimiyah apa? Di kata Ibnu Taimiyah yang dikutip ya oleh para ulama ini banyak, intifa'u dalil tahrim dalilun ala adami tahrim. Ya, ketiadaan dalil, ketiadaan adanya dalil yang mengharamkan itu adalah dalil bahwa hal tersebut tidak haram. Ya. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dikutip oleh para ulama. Intifa'u dalil tahrim dalilun ala adami tahrim. Ketiadaan adanya dalil yang mengharamkan itu adalah dalil bahwa hal tersebut tidak haram. Nah, ya banyak lagi ya adanya qara'in yang disebutkan oleh para ulama ya yang memalingkan dari wajib kepada ibahah. Ya. Misalkan wa idzal halaltum fastadu, apabila kalian sudah tahalul fastadu. Sebelumnya berburu ketika lagi melakukan manasik haji mamnu, haram, enggak boleh. Ya, kemudian ada dalil yang memalingkan fa idza halaltum, nah kalau kalian sudah tahallul ya sudah tahallul di hari ke-10 bulan Zulhijjah, maka fastadu, maka silakan berburu, ya silakan berburu kalau sudah tahallul. Ya, nah berikutnya tafadhol dibaca gantian ya Pak Imam Mutakin. Nah, ya. Fal mubah fi haddidatihi, mubah pada zatnya, laisa fihi amrun wala nahyun, wala sawabun wala iqabun. Ini jelas ya. Lakin qad yakunu wasilatan li ma'murin, tetapi terkadang dia menjadi wasilah li ma'murin bagi sebuah hal yang diperintahkan. Fa yakunu ma'muran bihi. Maka kalau begitu, mubah tersebut menjadi sebuah hal yang diperintahkan. Berarti mubah tergantung. Ya, kalau dia jadi wasilah menuju hal yang wajib, maka mubah tersebut menjadi wajib. Ya. Ala wajhi nadbi awil wujubi. Ya, nah ini bisa dalam bentuk sunnah atau wajib. Wa qad yakunu wasilatan liman hiyin anhu, fa yakunu manhiyan anhu ala sabil karahati aw tahrimi. Kemudian kita belut, dan terkadang mubah itu menjadi wasilah bagi sesuatu hal yang dihalarang, maka jadilah dia manhiyan, jadilah mubah tersebut manhiyan an, ya sesuatu yang dilarang. Tadinya mubah ala sabil karahati, apakah itu dia makruh atau tahrim. Ya, misal dzalik, contoh Syahrul. Nida. Jumu'ah. Nah, contoh dulu yang pertama. Ya, rajulun ba'ah. Seseorang dia melakukan ya, dia jualan, silatan, menjual barang. Ya, ba'da nida'il jumu'ah. Setelah adzan Jumat asani yang kedua. Adzan Jumat yang kedua. Ini adzan Jumat yang kedua, ini manqul dari salaf ya. Antum kalau antum berpendapat sama apa tuh ulama, antum jangan ingkari kayak ngingkari bid'ah yang enggak ada asalnya. Ini manqul dari salaf. Ya, ini manqul di Hanabilah, Syafi'iyah. Coba antum ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Adzannya dua kali, ya. Jadi biasa aja menghadapi hal-hal seperti ini. Ini dikutip oleh Syekh Utsaimin. Ya enggak? Ya, setelah Jumat nida'il Jumu'ah asani. setelah azan Jumat yang kedua. Azan Jumat yang kedua. Nah, ini yang valid dari mazhab Syafi'i yang muktamad ini, azan Jumat dua kali. Walaupun ada sebagian fuqaha Syafi'iyah, semisal Al-Khatib Asy-Syirbini di kitab Ulumul Muhtaj dan yang lainnya mengatakan yang sahih satu. Tapi yang muktamad dalam mazhab adalah dua. Nah, kalau dua dia ini jualan. Nah, ini seperti sekarang nih. Ya, di masjid-masjid besar pada jualan peci, jualan parfum. Orang-orang yang datang belakangan dia enggak bawa peci, bingung dia beli. Setelah azan yang kedua dia beli peci. Ya. Padahal perintah Allah ya, wa darul bai, tinggalkanlah jual beli. Ya, wa huwa mimman tajibu ali shalatul jumuah. Dan ini ya diberlakukan kepada orang yang wajib salat Jumat. Ya, yang mukim, ya, yang mukim, yang bukan musafir, yang dia tidak sakit, yang dia bisa ke masjid, dia bukan anak-anak, dia bukan wanita. Ya, dia mukallaf lah, yang dia dibebankan untuk salat Jumat, dia ini ternyata jual beli. Dia melakukan jualan setelah Jumatan apa azan yang kedua. Hukum jual beli apa? Jualan apa? Halal apa apa haram apa mubah? Mubah halal, ya kan? Fa fi'lu hadza haramun. Nah, perbuatan dia ini jadi haram. Ya, kok haram kenapa? Wal aslu fil bai' al ibahatu. Padahal asal dari jualan adalah mubah. Kok jadi haram? Iya, kenapa? Karena dalil menunjukkan bahwasanya apabila sudah diserukan ya azan Jumat maka tinggalkanlah jual beli. Maka ini wasilah menuju yang diharamkan. Terus Syahrul yang kedua. Nah, kedua ya. Rajulun khotaba imra'atan. Itu seorang yang mengkhitbah ya cewek yang lain. Seorang yang mengkhitbah cewek. Ya misalkan Pak Edi ngelamar akhwat ya. Qad khotabaha muslimun qablahu. Tapi ternyata ya si perempuan ini sudah dilamar sama cowok yang lain. Misalkan yang dilamar oleh Mas Wahyu. Ya. Tapi lu hada haram. Mengkhitbah perempuan halal apa haram? Halal selama bukan bersuami. Selama bukan pula dalam masa iddah. Ya enggak? Maka dia halal. Dia belum bersuami, dia bukan dalam masa iddah, dilamar, halal. Tetapi sudah dilamar sama sebelumnya dan dia menerima. Dengan catatan dia menerima. Kalau dicuekin sama perempuannya belum ada jawaban, boleh. Ya, sebagaimana hadis Fatimah binti Qais yang dia mengatakan ya Rasulullah. Ya. Ya, inna Abu Jahmin, sesungguhnya Abu Jaham wa Muawiyah qad khatabani. Ya, Abu Jaham dan Muawiyah keduanya menkhitbahaku. Loh, kok bisa dua-duanya? Iya, karena kata para ulama Fatimah binti Qais belum ngasih jawaban, ya. Jadi baru ditembak aja, saya mau kawin sama kamu. Didiamin. Ya, habis itu datang lagi Muawiyah. Nabi enggak mengingkari khitbah yang kedua. Ya, Nabi enggak mengingkari, ya enggak di hadis ini. Kenapa? Karena Fatimah binti Qais belum mengiyakan, baru ngelamar. Maka Nabi kasih solusi, nikahlah sama siapa? Usama bin binti Abin bin Zaid. Nah, Fatimah binti Qais janda waktu itu. Nah, jadi kalau udah diterima, ternyata akhwat itu yang dilamar sama Mas Wahyu mau, ya udah. Kita tentuin dah. Pak Edi kucuk. Saya mau lamar kamu. Oh, enggak boleh. Ya, enggak boleh Pak Edi. Tetap nekat dilamar juga. Udahlah, pakai prinsip selama janur kuning belum berkibar, gitu kan. Pakai prinsip selama janur kuning belum berkibar, wah, ayo ya. Tikung-tikungan. Nah, ini enggak boleh. Ya, tapi itu hada haram. Kenapa? Karena ini adalah bentuk uduan. Permusuhan ala hakil ghair kepada hak orang lain, ya kan? Nanti pas Wahyu jadi marah, berantem. Ya, ini permusuhan. Baik. Ya, terus yang keempat. Ya. Ayo Syahrul, Mas Syahrul. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syirai. Nah, ya, yang berikutnya contoh lain. Hadaratis shalah. Waktu salat sudah datang. Ya, waktu salat sudah datang. Laisa indal ins insan maun. Nah, seorang enggak punya air. Dia enggak punya air. Dia mau wudu enggak ada. Misalkan masjidnya itu kerannya mati. Nah, kerannya mati. Bahwa jada amaan yuba, ternyata dia mendapati air yang airnya dijual. Nah, tukang gerobak air kan. Yang segitu goceng ya 5.000. Gimana nih? Apa hukum membeli syira'i hadzal ma? Apa hukum membeli air tadi? Wajib. Kenapa? Wajib. Li'annahu yatawaqqafu 'alaihi fi'lul wajib. Karena dengan membeli air ini ini jadi fi'lul wajib, perbuatan yang wajib, yaitu apa? Mengerjakan salat yatawaqqafu 'alaihi, tergantung kepada membeli air tadi. Tergantung dengan membeli air tadi. Kalau enggak beli air, berarti enggak bisa sholat. Ya, enggak bisa sholat. Berarti, ya, sedangkan sholat adalah sebuah kewajiban. Maka beli air jadinya wajib. Ya, disebutkan oleh para ulama, li'annal wasailah, ini kaedah. Ya. Laha ahkamul maqasidi. Karena, ya, apa namanya, wasail laha ahkamul maqasidi. Hukum wasilah tergantung pada tujuan. Ya, hukum wasilah, wasilahnya kan beli air, tergantung pada tujuan. Ya. Beli parfum gimana? Mubah apa wajib? Mubah apa wajib beli parfum? Mubah apa wajib? Kok sunnah? Beli hukumnya apa? Hukum belinya. Mubah. Nah, antum belinya ya buat Jumatan. Sementara pakai wewangian di Jumatan, maka apa hukumnya? Sunnah. Nah, maka jadi sunnah. Ya, kemudian kaidah yang lain, wa ma la yatimu alwajibu illa bihi fa huwa wajibun. Ya, sesuatu yang wajib tidak sempurna karena suatu faktor, maka faktor tersebut menjadi wajib. Menjadi wajib. Nah. Ya. Terus Pak Pardi, Bentia, contoh yang lain. Basolan bawang. Liya huruf ya apa tak antum? Wah. Ada bukan. Karena akla basoli bukan. Ada buat sahiru, lakin ba'd. Ah, kalau antum bacanya mansub lakinnan. Lakinna ba'd. Lakinna ba'd. Qala ba'i yaqulu aqlul basri makruh. Fa ijabunya aqlul basri makruh. Sara syirahu ya isim sara. Nah, ya. Berikutnya, istara rajulun basalan. Ya, seorang membeli bawang bombay, ya. Bawang. Ya, lihat pula untuk dia makan. Boleh aja ya kak, boleh kak. Antum makan nasi kebuli, kok nggak ada bawang bombaynya nih? Makan biryani, nggak ada bawang bombaynya nih, nggak top. Nah, antum beli, mubah nggak hukumnya? Mubah. Ya, ya. Di anna aqlal basal mubahun. Karena aqlal basal ini mubahun. Makan bawang hukumnya adalah mubah. Ya. Hadza huwa sahih, inilah pendapat yang benar. Lakinna ba'dul ulama'i, akan tetapi sebagian ulama ya mengatakan sebagian ulama aqlul basali makruhun. Ya, makan bawang makruh, tapi ini perlu dengan catatan, ini kalau antum makannya ini hendak pergi ke masjid. Makruh. Karena Nabi bersabda, man akala hadhi syajarah yakni asum wal basal fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang makan tanaman buah ini, yaitu maksudnya bawang, ya, bawang bombay, bawang merah, fala yaqrabanna masjidana, maka janganlah dia dekati masjid kita. Bau, karena nanti malaikat kebauan. Ya, terganggu. Nah, apalagi rokok. Antum sebelahan sama orang yang rokok, baru dia takbiratul ihram, Allah, Masya Allah. Ya, jengki gimana jengki? Jengki gimana? Nah, kalau mau makannya sebelum sholat, iya bisa makruh. Basol aja, ya, makruh. Makruh basol, bawang aja makruh. Bauan mana? Ya, bawang apa jengki? Hah? Bawang apa jengki? Jengki. Ya, kan ada, ya, ada orang berkilah. Oh, kan sekarang ada penawar. Makan beras, makan timun, ya. Mbak ada akli jengki, ya enggak? Setelah makan jengki. Pak Arif, Pak Arif hobi jengki, Pak Arif. Enggak hobi? Masya Allah. Enggak nikmat hidup antum. Enggak berwarna hidup antum, enggak doyan jengki. Edward doyan jengki, Edward sembiring. Hah? Enggak? Masya Allah. Mana tadi? Nah, ini ya makruh. Ini makruh kalau ke masjid. Fa idza qulna aklul basali makruhun sara syira'uhu makruhan. Kalau kita berpendapat, kita katakan makan jengki, bawang itu adalah makruh, maka jadilah membelinya pun juga makruh. Ya. Nah, ini kalau digunakan untuk konsumsi menjelang sholat. Kalau enggak, mafi muskilah. Ya. Nah, apa bawang yang makruh ini yang dalam keadaan mentah? Ya, terdapat asar dari Umar bin Khattab, ya, bahwasanya bau dari basol atau sum itu bisa dimatikan dengan dimasak. Kalau sudah dimasak, hilanglah baunya. Ya, hilang enggak apa-apa. Antum makan bawang, bawangnya kan di situ, makan bakwan, bakwan ada bawang kan? Kan di komponen bawang itu ada toge, ada kol, ada bawang, enggak masak. Ya, udah dimasak. Kos kaki juga. Nah, ya, antum bawa pakai kos kaki seminggu enggak ganti, masuk masjid enggak lepas kos kakinya. Ternyata kos kaki antum Masya Allah baunya. Nah, ini jadi makruh, enggak boleh. Bahkan haram bisa. Pakai kos kaki hukumnya, Pak? Pakai kos kaki waktu sholat hukumnya mubah apa haram? Pakai waktu sholat mubah, ya. Tapi kalau kos kaki antum, baunya luar biasa, jadi nggak boleh. Baik, terus Pak Pardi lanjut. Wala iqabun la fi'lan wala tarkan lakin idza kana wasilatan li ma'murin bihi fa huwa ma'murun bihi wa idza kana wasilatan li manhiyin anhu fa huwa manhiyun anhu. Nah, dah ini terakhir ya. Contoh yang terakhir, ya, ishtara rajulun silahan, ya, seorang memberi ya sebuah senjata, entah pedang, pisau, celurit, ya, atau yang lainnya. Liyaqtul bihi nafsan muharramatan, untuk membunuh jiwa yang enggak boleh dibunuh. Enggak boleh dibunuh. Jiwa yang enggak boleh dibunuh itu apa aja? Mukmin, pertama mukmin. Ya, yang kedua kafir selain kafir harbi. Ya, jadi kafir zimmi, musta'man, mu'ahad, ya. Itu enggak boleh dibunuh. Ya, enggak boleh dibunuh. Nah, dia membeli senjata untuk membunuh mukmin jiwa yang diharamkan. Maka ya, fahada haramun. Maka beli senjatanya itu haram. Sementara beli senjata boleh enggak? Boleh enggak? Antum ke pasar beli pisau dapur, boleh enggak? Boleh. Tapi diniatin beli pisau dapur buat apa? Buat nguncep si pula. Ya enggak? Jadi ketika dia beli itu sudah dosa, haram. Padahal dia beli di pasar, beli pisau boleh enggak? Boleh. Tapi kalau diniatkan, kenapa nih beli pisau dapur? Buat gorok si pula. Nah, ini berarti perbuatan dia baru jual beli itu dia berdosa. Ini dosa. Ya, tapi jual beli dia sah apa enggak? Sah jual beli dia, tapi dia dosa. Ya, mana tadi? Fasara al-mubahu fi haddi dzatihi laisa fihi sawabun wala iqabun la fi'lan wala tarkan, maka jadilah ya mubah yang pada zatnya enggak ada pahala, enggak ada dosa ya ketika ditinggalkan atau dilakukan, lakin idza kana wasilatan li ma'murin bihi fa huwa ma'murun bihi. Akan tetapi apabila mubah tersebut menjadi wasilah untuk sebuah hal yang diperintahkan, maka dia jadilah diperintahkan. Wa idza kana wasilatan limanhiin anhu, nah apabila mubah tersebut menjadi wasilah jalan menuju sesuatu yang dilarang, bahwa manhiun anhu, maka dia pun jadi dilarang. Nah cukup ya. Nanti kita lanjut lagi. Saya ada tamu ini rombongan para ustaz dari Ciganjur. Ya, kita nanti mungkin ambil faedah kalau ustaznya lama di sini, kita minta mengisi nanti di sini ba'da asar mungkin. Baik, cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.